Mitra Bisnis, Senin kemarin loket tiket pertandingan final sepak bola Indonesia-Malaysia di Senayan dibakar massa yang kecewa karena tidak mendapatkan tiket. Kita juga masih ingat kerusuhan yang terjadi pada penjualan tiket sewaktu turnamen Piala AFF lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda? Kalau terjadi kerumunan yang seperti itu, ya, kemudian muncullah perilaku kolektif orang yang punya jiwa yang sama, kepentingan yang sama, gitu. Sementara tidak ada lagi acuan untuk mengendalikan, ya. Acuan di sini misalnya nggak ada pemimpin yang dia ikutin di situ, nggak ada yang dianggap pemimpin, tapi yang adalah mereka, gitu. Mereka menjadi merasa paling dominan, paling berkuasa, paling bisa berbuat apa aja. Nah, itu memang mudah sekali muncul perilaku anarkis dalam situasi seperti itu. Ya, caranya memang agak ini, pertama yang butuh waktu ya mendidik masyarakat kita untuk tidak, itu butuh waktu ya, butuh menunggu masyarakat anak-anak muda itu menjadi lebih matang, lebih cerdas. Yang kedua ya soal sistem penegakan hukumnya, jadi bisa saja menaruh kekuatan aparat yang nggak seimbang, kemudian sistemnya juga bisa dibikin untuk langsung melihat siapa pelaku utama, lalu pelaku utama yang memang masuk kategori berbuat kriminal langsung ditindak saat itu juga. Nah, biasanya yang lain itu akan menurut kalau dia lihat kekuatan dari aparat keamanan cukup signifikan. Cara penindakan pencegahannya sih biasanya begitu. Tapi kalau dorongan untuk melakukan seperti itu tuh ya akan selalu ada ya, ketika mereka lihat misalnya nggak kebagian tiket, mereka keinginannya tinggi sekali ya. Tapi sudah ada juga alternatif yang diambil kan, selama ini menyediakan layar lebar di sekeliling. Nah, itu salah satu cara untuk meredam tindakan seperti itu ya. Artinya nggak semua juga yang punya keinginan kuat untuk masuk menyaksikan langsung rumput lapangan. Tapi dengan mereka sudah sampai di sekitar gelora, kemudian dia bisa nonton di layar lebar, itu bisa diredakan keinginan untuk tetap masuk itu ya. Nah, tentu harus ada penjelasan-penjelasan lewat pengeras suara bahwa ya stadion sudah penuh, kapasitas tidak memadai, sudah sesak ya, juga tidak nyaman untuk menyaksikan karena orang di dalam sudah berdesak-desakan berdiri ya. Dengan pemberitahuan seperti itu berulang-ulang, maka yang muncul kesadaran dari akal sehat calon-calon penonton itu, pengunjung itu ya. Tapi ya disediakan fasilitas layar lebar yang cukup lah ya di beberapa titik. Saya pikir itu solusi yang bagus ya, dan itu tidak akan makan biaya banyak, itu bisa disisihkan dari penerimaan penjualan tiket itu. Lalu ada salah seorang supporter yang mengatakan kalau ada praktek yang tidak benar dalam mekanisme penjualan tiket. Apa komentar Bapak terkait hal ini? Penjualan memang harus dibenahi, jangan dibiarkan berlangsungnya praktek monopoli ya. Dia betul-betul harus terbuka, semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan tiket itu ya. Tapi kalau di misalnya di monopoli, lalu yang pemegang monopoli dia menahan dulu, lalu mendekati hari A dia naikin menjadi 100%, kan? Nah, yang tiket VIP 500 menjadi 1 juta ya. Ini praktek-praktek yang tidak benar juga ya. Jadi harus harga tiket itu harus fix ya. Kalau ada yang menjual melebihi harga resmi yang tercantum untuk masing-masing kelas, nah itu juga harus ada penindakan. Nah, kalau memang habis dengan ya sudah, itu berikanlah pelayanan dalam bentuk lain. Jangan berpikir yang gampang aja gitu ya, kasih ke pemegang monopoli, selesai, terima uang, tunggu uangnya dapat. Itu cara-cara, karena ini ada unsur pelayanan umumnya di sini ya, melayani orang banyak ya. Nah, sepak bola itu sudah menjadi harta publik, jadi orang ingin menikmati, orang merasa memiliki gitu ya. Nah, itu harus dilayani, jadi jangan hanya dibisniskan. Demikian Andrinov Caniago, saya Kiki Wijaya.